Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan secara zahir maupun kenikmatan secara batin. Dan di antara kenikmatan yang sangat besar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba diberi hidayatut taufiq untuk mengikuti agama yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan tatkala seorang hamba diberi hidayah oleh Allah untuk mengikuti ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyin tamassaku biha adzu alaiha binawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jalanku, dengan petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnahnya Rasul dan sunnahnya al-khulafa'ur rasidin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Kata Nabi, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, adzu alaiha binawajid, dan gigitlah oleh kalian sunat tersebut dengan gigi geraham kalian. Ayuhannas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kenikmatan yang sangat besar, sehingga kita hendaklah berusaha untuk senantiasa menjaganya dengan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan doa yang sudah diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita sering membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan, engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Juga doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah, kuatkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Minhajul Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Kita memasuki bab yang berikutnya, kata Syekh rahimahullah, At-tauhid wa anwa'uhu. Tauhid dan macam-macam at-tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, at-tauhid ini merupakan dakwah semua para rasul, semua para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka semuanya yad'unasa, mengajak manusia ila tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh beliau rahimahullah, At-tauhidu huwa ifradullahi bil-ibadah alati khalaqallahul alama li-ajliha. Yang dimaksud dengan at-tauhid itu adalah memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan at-tauhid, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dalam rangka supaya mereka mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar di dalam surat Adz-Dzariyat, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan al-insa, yaitu manusia, supaya mereka, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Apa arti liya'budun? Dijelaskan oleh para ulama, oleh ahli tafsir, yang dimaksud liya'budun ayyuhiduni fil ibadah, artinya adalah memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah, yaitu supaya mereka mentauhidkanku, supaya mereka memurnikan peribadatan hanya untuk aku. Itulah makna dari liya'budun. Barakallahu fikum. Ini ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering dibaca. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, wa anwa'u tauhidi al-atiyati ma'khudhatun minal Qur'anil Karim. Syekh akan menyebutkan tentang macam-macam at-tauhid, dan macam-macam tauhid tersebut ma'khudhatun minal Qur'anil Karim, diambil dari Al-Qur'anul Karim. Jenis tauhid yang pertama dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, tauhidur Rabb, atau yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Apa itu yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah? Huwa al-i'tirafu bi anna Allah huwal Rabb wal Khaliq. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah al-i'tiraf, seorang mengakui, mengimani, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, Al-Khaliq satu-satunya sang pencipta, satu-satunya sang pemberi rezeki, yang mendatangkan musibah, mengangkat musibah, dan mengatur segala jenis urusan hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya. Inilah yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Wa qad i'tarafa bihadzal kufar, dan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui jenis tauhid yang seperti ini. Mereka mengakui bahwasanya Allah satu-satunya Al-Khaliq, satu-satunya sang pencipta, Ar-Raziq, satu-satunya sang pemberi rizki. Akan tetapi hanya sekedar pengakuan seperti ini, walam yudkhilhum dzalika fil Islam, yang demikian itu tidak memasukkan seorang ke dalam Islam, dikarenakan mereka tetap diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka mau memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian telah Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau tanya mereka, wahai Muhammad, ditanya yaitu orang-orang musyrikin, apabila engkau tanya mereka, wahai Muhammad, man khalaqahum, siapa yang telah menciptakan mereka, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Niscaya mereka akan menjawab, la yaqulunallah. Niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan mereka semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, yang menjelaskan kepada kita tentang pengakuan orang-orang musyrikin di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai mengatakan kepada nabinya, apabila engkau tanya mereka, wahai Muhammad, siapakah yang telah menciptakan mereka, apa jawaban mereka? La yaqulunallah. Niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad anqara asyuyun wujuda rabb, dan sungguh telah mengingkari kelompok asyuyun, orang-orang ateis, orang-orang komunis, tentang adanya Allah, tentang adanya Rabb. Fakanu asyadda kufran min kufaril jahiliyah, sehingga mereka orang-orang ateis, orang-orang komunis, asyaddu kufran, lebih parah kekufuran mereka dibandingkan orang-orang kufar di zaman jahiliyah yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua, jenis tauhid yang kedua dijelaskan oleh Syekh, tauhidul ilahi atau disilahkan tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Huwa tauhidullahi bi anwa'il ibadatil masyru'ah, yaitu mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu peribadatan-peribadatan yang masyru'ah, peribadatan-peribadatan yang disyariatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk ibadah yang disyariatkan, barakallahu fikum, dijelaskan oleh Syekh di sini adalah kaddu'ai, seperti berdoa. Ad-du'a, berdoa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan salah satu bentuk ibadah, bahkan merupakan salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah, yaitu ad-du'a. Sebagaimana telah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan tentang makanatud du'a, kedudukan doa, wa annahu min a'zamil ibadat, bahwasanya doa itu merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat besar. Inilah ad-du'a. Dan Nabi menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya supaya mereka untuk senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan di dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabai, akan mengabulkan doa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingat, kita di sini diperintahkan untuk berdoa langsung kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabai, mengabulkan doa-doa kalian. Dan disebutkan innalladzina yastakbirun, sesungguhnya mereka orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong di sini, mereka adalah orang yang meninggalkan Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, tapi mereka yad'ul makhlukat, berdoa menyeru kepada makhluk-makhluknya Allah. Inilah orang yang sombong, orang yang yastakbirun, kata Allah. Orang yang sombong yang yastakbirun, Allah sebutkan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Inilah orang-orang yang yastakbirun, orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka milih meminta kepada makhluk-makhluknya Allah, baik itu minta kepada jin atau meminta kepada kuburan orang-orang saleh dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang hambanya untuk berdoa kepada selain Allah. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-106, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Janganlah engkau berdoa menyeru kepada selain Allah. Jangan kau meminta keselamatan, meminta rizki kepada selain Allah. Kenapa demikian? Ma la yanfa'uk. Sesembahan selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat untukmu. Tidak bisa mendatangkan kebaikan untukmu, kata Allah. Wala yadhurruk, dan juga tidak bisa mendatangkan kejelekan atau madharat untukmu. Inilah peribadatan selain Allah. Iya. Ma la yanfa'uk, tidak bisa mendatangkan manfaat kebaikan untukmu. Wala yadhurruk, dan juga tidak bisa mendatangkan madharat kejelekan untukmu. Apa yang diharapkan? Mendatangkan kebaikan juga tidak bisa, mendatangkan kejelekan juga tidak bisa. Karena semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyatakan, fa'ing fa'alta, maka kalau engkau terus melakukan berdoa kepada selain Allah, fa'innaka idza minal zalimin, maka sungguh kata Allah, engkau menjadi orang yang zalim. Zalim di sini artinya menyekutukan Allah. Karena perbuatan syirik menyekutukan Allah dijelaskan oleh Allah merupakan a'zamudz zulmi. Jenis kezaliman yang sangat-sangat besar. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Janganlah engkau menyekutukan Allah di dalam beribadah. Dia beribadah kepada Allah, di sisi lain beribadah kepada selain Allah. Maka sesungguhnya yang demikian ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah merupakan jenis manusia yang paling sesat. Disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang 5 tentang mereka orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah. Allah nyatakan, wa man adhallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan mereka orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang yang sangat-sangat sesat, kata Allah. Allah menyatakan, dan siapakah orangnya yang lebih sesat dibandingkan mereka orang yang berdoa kepada selain Allah, menyeru meminta kepada selain Allah. Mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, dikarenakan mereka yang dimintai dari selain Allah tidak bisa mengabulkan permintaan mereka sampai datangnya hari kiamat. Sehingga sia-sia, tidak ada faidah manfaatnya orang yang dia berdoa kepada selain Allah. Allah sebutkan, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, mereka tidak bisa mengabulkan doa tersebut sampai datangnya hari kiamat. Ditambah lagi, wahum an du'aihim ghafilun, ditambah lagi mereka dari doa-doanya orang tersebut yang berdoa ghafil, lalai. Barakallahu fikum. Disebutkan juga di dalam surat Fatir bagaimana keadaan orang-orang yang dia menyeru kepada selain Allah. di dalam surat Fatir ayat yang ke-14 Allah menyatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian tetap berdoa kepada mereka, kepada selain Allah, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengarkan doa-doa kalian. Ini keadaan mereka, la yasma'u du'aakum, tidak akan mendengarkan doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan seandainya mereka mendengar, mereka pun tidak bisa mengijabai, mengabulkan doa-doa kalian. Ini seandainya mereka itu mendengar, barakallahu fik, peribadatan-peribadatan selain Allah yang mereka mintai. Seandainya mendengar, kata Allah, mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Ini diantara bentuk ibadah adalah ad-du'a, berdoa. Kemudian yang kedua diantara bentuk ibadah adalah wal isti'anah. Isti'anah yaitu meminta pertolongan, ini adalah merupakan ibadah. Sehingga di dalam ayat Al-Quran, ayat yang sering kita baca, bahkan mengulang-ulangnya di dalam membacanya, kita diperintahkan supaya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'bud, kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Kemudian juga diantara bentuk ibadah adalah wat-tawaf, melakukan ibadah tawaf, itu mengelilingi Ka'bah, memutari Ka'bah. Ini ibadah tawaf, dan ini boleh dilakukan hanya di Ka'bah, selain itu tidak boleh. Wadzabhi, di antara bentuk ibadah adalah adzabhu, menyembelih. Menyembelih adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Yang diperintahkan sembelihan itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala di sana ada orang yang menyembelih li ghairillah, niatnya untuk selain Allah, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi menyatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, siapa yang dilaknat oleh Allah? Man dzabaha li ghairillah. Barakallahu fikum. Wan nadri wa ghairiha, di antara bentuk ibadah adalah nazar dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah. Inilah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, memberikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa hadza an-na'u huwa alladhi jahadahu al-kuffar. Jenis inilah, jenis tauhid inilah yang ditentang dan diingkari oleh orang-orang kufar. Yang orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, mereka tidak mau menerimanya. Yaitu tatkala mereka diajak untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, doa hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Sekali lagi, ini jenis tauhid yang ditentang oleh orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Wa kanat fihi al-khusumatu bainal umami wa rusulihim mundu Nuhin alaihi salam illa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadi munculnya al-khusumah, permusuhan antara para rasul dengan umatnya semenjak diutusnya Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajak manusia kepada at-tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Mereka langsung marah, mereka langsung tersinggung. Tatkala Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal mudathir kum fa'angzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah mereka peringatan. Artinya adalah yad'u nasa ila tauhid wa yunziru 'anil syirki. Ajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan ingatkan mereka dari bahaya-bahaya kesyirikan. Maka tatkala diperintahkan yang seperti ini, mulailah orang-orang musyrikin bangkit merasa tersinggung dan memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dijuluki orang yang sangat jujur, langsung dikatakan kadzab, pendusta, orang yang banyak pendusta. Sebabnya apa? Adalah at-tauhid. Tatkala mereka diajak untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, waqad hasal Qur'anul Karim fi aksari suwarihi alaih. Dan sungguh ayat-ayat Al-Qur'an kebanyakan isinya itu adalah mendorong, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mayoritas isi Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran kulluha fit tauhid, semuanya membicarakan tentang tauhid. Baik membicarakan balasan bagi ahli tauhid, atau balasan orang-orang yang menentang tauhid, atau konsekuensi seorang yang mentauhidkan Allah, dan seterusnya. Ini isi Al-Quran. Wa ala du'a'illahi wahdah. Dan juga isi Al-Quran mendorong, memerintahkan supaya berdoa hanya kepada Allah semata. Wa fi suratil Fatihah naqra'u, di dalam surat Al-Fatihah yang biasa kita baca, di situ disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Apa makna kalimat ini yang sering kita baca, bahkan berulang-ulang kita baca di dalam salat-salat kita? Maknanya adalah nakhussuka bil ibadah. Sehingga tatkala seorang mengatakan iyyaka na'budu, maknanya adalah ya Allah aku khususkan ibadah ini hanya untuk Engkau. Itu tatkala seorang membaca iyyaka na'budu. Artinya adalah menyatakan di hadapan Allah mengkhususkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa nad'uka wahdah, artinya adalah kami berdoa hanya kepada Engkau saja ya Allah. Wa lan nasta'inu bighairik, saya tidak akan minta tolong kepada selain Engkau. Barakallahu fikum. Inilah makna ayat yang sering kita baca. Ternyata tatkala kita membaca iyyaka na'budu, artinya adalah kita mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Tapi terkadang sebagian manusia tidak memahami apa yang dia baca. Sehingga tatkala dia membaca iyyaka na'budu, dia masih beribadah kepada selain Allah. Masih meminta kepada tempat-tempat yang dianggap tempat keramat, tempat angker dan semisalnya. ini adalah merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa tahidul ilahi, tahid al-uluhiyah yashmalu ifraduhu fi du'aihi. Masuk dalam tahid al-uluhiyah adalah memurnikan doa hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah. Wal hukmu bi Qur'anih, berhukum dengan Al-Qur'an. Wal ihtikamu ila syar'ihi, juga berhukum dengan syariat Allah. Kulluhu dakhilun fi qawlihi ta'ala, semuanya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Barakallahu fikum. Allah menyatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali aku, maka ibadailah oleh kalian aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis tauhid yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Inilah jenis tauhid yang banyak ditentang oleh orang-orang musyrikin. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma'i wassifat. Jenis tauhid yang kedua adalah tauhid asma'i wassifat. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dari tauhid asma wa sifat? Wal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal haditsis sahih min sifatillahi allati wasafa biha nafsahu aw wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alal haqiqah. Yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat yaitu mengimani seluruh apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari hadis-hadis sahih terkait tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sifatkan untuk dirinya atau yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan tauhidul asma'i wassifat. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis-hadis yang sahih. Sesuai dengan hakikatnya. Dengan menjauhi perkara-perkara yang harus dijauhi, diantaranya adalah min ghairi ta'wil, tanpa menta'wil, merubah-rubah maknanya. Wala takyif, dan juga tidak menanyakan bagaimana, bagaimana bentuknya tangan, bagaimana sifatnya Allah. Kita harus mengimani Allah itu memiliki tangan, tapi seperti apa hakikatnya hanya Allah yang mengetahuinya. Wala tafwid, adapun tafwid itu adalah mengembalikan makna kepada Allah. Jadi tatkala disebutkan sifat tangan, barakallahu fikum, dia enggak tahu, enggak mau mengimani atau enggak mau menetapkan sifat tangan, tapi hanya mengatakan ini urusannya saya kembalikan kepada Allah. Ini namanya tafwid. Yang seperti ini enggak boleh. Yang dikembalikan kepada Allah itu hakikatnya. Hakikat tangan Allah seperti apa? Itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kal istiwa wan nuzul. Seperti contohnya istiwa wan nuzul, Allah turun ke langit dunia. Wal yadi wal maji, juga sifat tangan, sifat al maji, Allah itu datang dari kiamat nanti. Wa ghairiha minas sifat, dan yang lainnya dari sifat-sifat yang telah Allah tetapkan. Barakallahu fikum. Nufasiruha bima warada anis salaf, dan kita menafsirkan makna sifat-sifat tersebut sesuai yang datang dari ulama-ulama salaf, pendahulu-pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Sehingga kita menafsirkan ayat-ayat yang sifat tidak mengikuti hawa nafsu kita, tapi kita menafsirkan dengan apa yang telah datang dari ulama-ulama salaf. Sebagai contoh kata Syekh, fal istiwa umathala. Contohnya adalah istiwa. Warada tafsiruhu an tabi'in fi sahih al-Bukhari bi annahu al-ulu wal irtifa'. Contohnya adalah sifat al-istiwa. Telah datang penafsirannya dari ulama tabi'in, disebutkan di dalam sahih al-Bukhari, bahwasanya arti al-ulu, arti istiwa itu adalah al-ulu wal irtifa, tinggi, ya, meninggi di atas ars. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita imani, dan semuanya ini sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Asy-Syura, Allah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Tidak ada yang serupa. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Sehingga pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluknya, pendengaran makhluknya. Tidak bisa disamakan. Karena Allah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir. Setelah itu Allah menetapkan sifat as-sami'a, sifat abbasir. Barakallahu fikum. Kemudian kita di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus menjauhi yang pertama, at-ta'wil. Apa yang dimaksud dengan at-ta'wil? Ta'wil itu huwa sarfu zahiril ayati wal ahadisi sahihati ila makna akhar batil. Yang dimaksud ta'wil adalah memalingkan zahir ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih kepada makna yang lain, yang mana makna yang kepada makna yang batil, makna yang lain yang batil, yang salah. Itulah yang dimaksud dengan apa namanya, ta'wil. Contohnya istiwa dikatakan istawla, bersemayam diartikan menguasai. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.